Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas ayat 45, sekarang kita membahas ayat 46 yang berbunyi wa ka'ayyim min quryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid. Artinya, betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur-sumur yang telah ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Artinya, ini adalah tempat manusia yang kafir itu akhirnya jungkir balik, mereka semua dalam keadaan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca tafsir Shuhbatut Tafasir, wa ka'ayyim min quryatin ahlaknaha. Artinya, berapa banyak, ada pengulangan sedikit, berapa banyak itu kampung yang kami binasakan? Semua yang di kampung itu adalah binasa. Kenapa mereka binasa? Wa hiya zalimatun. Karena mereka musyrik dan kafir, tidak mau mengimani para-para nabi yang telah kita sebutkan tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana, salah satunya adalah bencana azab. Dan juga begitu juga fahiya khawiyatun ala urushiha, artinya atap-atap yang ada di langit, langit sebagai atap, bumi sebagai lantai, sehingga mereka binasa dan hancur, sehingga mereka tidak mendapatkan keselamatan sedikit pun. Wa bi'ri mu'attalah, begitu juga sungai-sungai dikeringkan Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kehausan, tidak mereka mendapatkan minum. Begitu juga berapa banyak istana-istana yang tinggi melengking, yang sangat mewah, akhirnya binasa dan sunyi, tidak ada yang menempatinya seperti kuburan. Apakah ini menjadi, apakah tidak ini adalah menjadi ibrah kepada orang-orang yang senantiasa memperhatikan ayat-ayat ini? Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu juga kita. Kalau kita di kampung kita, di daerah kita, banyak yang melakukan maksiat, banyak yang tidak beriman kepada Nabi, banyak yang tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, maka bangunan-bangunan yang ada nanti dan bumi, langit, semua akan berbicara, akan membinasakan kita. Maka oleh sebab itu, maka kita harus banyak-banyak berserah diri dan bertawakal kepada Allah, dan mengimani dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh para-para nabi-nabi yang sebelumnya. Di samping kita ada Ustaz Fajrul Haq LCMA. Dia akan menyampaikan lebih detail nantinya. Kepada Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Suhaidi dan Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang baru kita dengar tadi adalah menunjukkan banyak, faka'ayin, banyak sekali. Ini adalah salah satu dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena lain dengan membahasakannya dengan membahasakan kam, tapi di sini membahasakan dengan faka'ayim min qaryatin, sudah banyak Allah musnahkan, Allah binasakan, tidak saja desanya, penduduknya juga Allah musnahkan disebab mereka telah melakukan kezaliman. Maka kalau kita tilik kembali bahwa di Indonesia yang kita cintai ini adalah banyak sekali tempat-tempat sudah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain lebih dari bahasa dalam Al-Qur'an wahiya zalimah, bahwasanya penduduk yang berada di sekitar situ lebih banyak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlu kita apakan perhatikan. Seperti tsunami itu adalah simbol dari permusuhan yang tiada hentinya sampai-sampai kita tidak mengenal agama sama sekali. Di Pandeglang di sana juga seperti itu banyak sekali. Maka ketika kita membaca seperti ini, maka marilah kita merenungkan. Ayat ini perlu kita renungkan berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Indonesia saat ini sudah mulai muncul dalam perpecahan. Dan perpecahan itu adalah jangan sampai merusak. Sehingga kalau sudah merusak, makanya Allah akan sangat mudah untuk membinasakan. Disebabkan intinya, siapa saja yang berbuat zalim keluar dari ketentuan Islam, mereka akan betul-betul disiksa Allah. Bukan disiksa saja, di sini dibahasakan. Kalah kami binasakan, maka tidak menutup kemungkinan untuk tempat-tempat yang lain setelah Al-Quran turun. Karena ini memang perumpamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan contoh agar kita dapat mengimani. Karena banyak sekali gejolak-gejolak sekarang ini hanya sebatas untuk menuntut hal yang tidak pernah berhenti. Tuntutan tersebut pun kadang-kadang kita tidak jelas bagaimana sebetulnya tuntutan tersebut. Maka kalau kita berdasarkan takwa kita kepada Allah, kita akan punya tujuan. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan hadisnya untuk menjadikan kita ini tentram satu sama lainnya. Tapi kalau kita sudah tidak ada ketentraman, maka itulah yang akan menjadikan hidup kita itu menjadi lebih susah, bahkan menuju kepada kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Iya, kalau kita tambahkan di sini, kita dapat mengambil tema zalim dan kafir itu pasti binasa. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amlaitu lil kafirin, saya tunda bagi orang kafir. Dan di sini disebutkan wahya zalimatun, sedangkan penduduknya dalam keadaan zalim. Puncak kezaliman adalah kekafiran. Walaupun tidak selamanya orang muslim berlaku adil, ada juga mukmin muslim tapi berlaku zalim. Jadi di sini kalau kafir dan zalim pasti binasa. Muslim yang zalim saja pun akan binasa. Dan kezaliman siksaannya tidak ditunda hingga hari kiamat. Pelaku zalim akan mendapatkan balasannya di dunia. Adapun bagi orang yang beriman, ketika dia mendapatkan musibah, maka itu bukanlah kebinasaan. Itu adalah ujian untuk mengangkat derajatnya. Jadi bila seorang yang beriman mendapatkan musibah atau ujian, berbahagialah. Karena yakin itu bukan siksa dari Allah, tetapi itu sarana untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk mendapatkan lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, kita semua yang taat dan takut kepada Allah, hindari kezaliman walaupun hanya dalam ucapan lisan. Hindari kezaliman walau hanya dengan singgungan tangan. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak menzalimi orang lain dengan lisan dan tangannya. Orang yang menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya. Berbahagialah kita, karena kita pasti bahagia berkat iman kita. Musibah dan ujian menimpa kita sebagai sarana untuk menambah kebahagiaan itu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yaitu Ustadz Fadzul Haq dan Dr. Zainal Arifin yang telah membahas ayat 46 ini, bahwasanya 45 bahwasanya para umat Nabi sebelumnya mereka diberikan Allah siksaan dan azab akibat kezaliman mereka terhadap para nabi sebelumnya. Mudah-mudahan pencerah hati pada sore yang berbahagia ini dapat menambah keimanan kita sehari-hari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.